السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، telah kami sampaikan satu poin penting dari penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala dalam menghadapi situasi yang seperti apa yang telah kami sampaikan di atas, untuk supaya kita bisa istiqamah di atas sunnah Nabi walaupun di tengah-tengah manusia yang begitu banyak yang menolak sunnah Nabi, bahkan memusuhi sunnah Nabi. Yang pertama yang kami sampaikan adalah hendaknya setiap kita semangat dalam membekali diri kita dalam menghadapi situasi seperti itu dengan meningkatkan iman dengan cara talabul ilmi dan mengamalkannya. Rasulullah SAW menyebutkan itu, badiru bil amal, segeralah beramal, amalan-amalan yang sunnah. Kenapa? Dikarenakan situasinya bertambah hari bukan bertambah ringan. Fitanan kakita ilim madrima, segeralah beramal karena akan datang penghalang-penghalang seperti datangnya potongan malam. Malam itu datang tidak langsung gelap gulita, tetapi diawali dengan matahari tergelincir, masuk waktu sore sudah redup, ning dereng peteng banget. Masuk waktu maghrib, nah potongannya pun mulai gelap, tetapi belum gulita. Mungkin barengisa mun peteng, terus tambah maju tambah peteng. Itulah sifat fitnah yang menimpa umat manusia. Nek boten seniki beramal, ditunda nginjing male niku langkung abot, boten langkung gampil. Jangan ditunda supaya bisa istiqamah sekarang juga talabul ilmi dan amalkan sesuai dengan ilmu itu. Kalau tidak, akan terbawa arus pada kemungkaran syahwat dan syubhat. Niku ingkang sepindah. Ingkang nomor kali adalah untuk bersabar. Beliau mengatakan, wasabara ala dinihi wa imanihi ma hadhil mu'aridat. Dia hendaknya bersabar dalam memegangi agamanya dan keimanannya sembari atau bersamaan dengan terpaan-terpaan yang melintangi, yang menghalangi keistiqomahan itu. Contohnya pun godaan berupa syahwat. Syahwat menika ingkang paling ageng adalah godaan kaum wanita. Kagem kaum laki-laki adalah godaan yang datang dari kaum wanita. Nabi Rasulullah SAW menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa. Tidak ada godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi kaum wanita. Ketika kita sedang istiqamah di atas sunnah, godaan itu muncul. Harus kita sabar. Sabar dalam menghadapinya. Tolak dan ingkari itu. datang godaan berupa duniawiyah lainnya. Permodalan dengan sistem ribawi, butuh modal, butuh dana segar, butuh ini dan itu. Ini kan sini kata banget ya Bang. Plebeteng WA butuh dana segar. Sekian juta pun dilayani, boten perlu agunan, jur tanda tangan tok. Kan kasih niku nggih sini gitu. Tawaran niku kata banget. Tahan, boten tergiur. Ada lagi tawaran-tawaran maksiat kemungkaran. Sabar. Demikian pula ketika datang syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, fitnah-fitnah. Oh, ini kata banget. Sabar. Lah, sabar dalam hal niku pripun carane pun, Pak? Nek sabar niku kan kebiasane pun ngelus dadeng ya, Pak, nggih. Sabar, sing sabar. Kasi niku nggih, Pak, nggih. Aja kesu, sabar. Lah, sabar dalam hal ini bagaimana caranya? Sabar niku bahasa Arab sing artosipun nek teng Jawa niku adalah al-habsu, menahan diri. Sabar meniko artosipun adalah menahan diri. Niku sabar. As-sabru sama dengan al-habsu. Al-habsu amman yaskhutu amma yaskhutu rabbu. Menahan diri dari segala hal yang mendatangkan murka Allah. Itu makna sabar, Pak. Menahan diri dari melakukan atau mengucapkan atau meyakini yang mendatangkan murka Allah. Dadah sabar dalam hal ini, tahan. Ada hasutan, ada kemungkaran, jangan terbawa. Ada syubhat-syubhat, kesesatan-kesesatan, tahan. Zaman siniki contohnya pun, tiang kathah ingkang ngritik pemerintah. Seakan-akan nek pun wani ngritik pemerintah niku berarti pembela rakyat, pembela wong cilik. Seruan mengkritik pemerintah, mencela pemerintah, niki pun dianggap sebagai apa? Pahlawan. Nah, wonten tiyang sing ngajak-ngajak kados niku, tahan, niku melanggar sunnah Nabi. Niku bukan sebuah amalan saleh. Mengkritik pemerintah, kalau bisa engko datangi dan engko nasihati, engko sampaikan empat mata dengannya. Sanes dengan mencerca dan menghina di jalan-jalan, di podium-podium, di medsos-medsos. Bukan itu cara yang dilanggar, yang dilarang dalam agama. Wonten hasutan kan kados niku, tahan. Niku mungkar. Walaupun ketone toh main, lah ketone kok bagus niku nggih. Ketone sae tetep mboten. Tahan, menahan diri dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Niku abot, Pak. Di saat itulah akan terasa seperti kita memegangi bara api. Diajak maksiat, ora gelem. Wonten dangdutan teng lapangan. Wah, kok banget sing mriko. Kadang wonten sing kanjeng mboten, Pak. Tontonan teng lapangan. Sing mriko kathah napa sedikit niku? Kathah niku. Dijak teng batire. Jane kepengin lho refreshing. Ngrokna sing ngadus niku. Ning dah. Itu mungkar, mendatangkan murka Allah. Boten pur ngapurane niku mungkar kula mboten tumut. Lha engko kedhewekan asing ya yes, pancen resiko memegangi sunnah seperti itu. Ada yang mengajak pada sebuah amalan yang tidak ada sunnahnya, amalan yang mungkar, yang bid'ah. Kadah batire ninga Rasul mboten ngamalaken. Napa kula kan tumut singkat disiniku, sing dipanuti kan Rasul, tapi resikonya beda kok kami wong liya. Ya ora apa-apa sing penting di atas sunnah. Lah wis mulai lebih panas malah niku Pak, batire setitik. Niki tiyang ternyata saking beberapa kabupaten niki Pak, lah sekabupaten si pinten. Aduh dewekan maning. Wah niku. Tapi memang harus sabar. Al-jannah niku diraih dengan keisikoman. Keisikoman itu bisa didapat dengan kita bersabar memeganginya dan tidak larut, hanyut, terbawa oleh kemungkaran yang berupa syahwat dan syubhat. Abot napa mboten niku, Pak? Abot banget niku. Abot. Karena abot boten sedaya tiyang mampu. Karena berat pahala orang yang istiqomah di atas sunnah niku ageng sangat, Pak. Ageng sangat niku. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Walaupun niku kados memegangi para api. Saya sebutkan di antara dalil yang menyebutkan besarnya pahala yang akan diraih oleh orang yang memegangi sunnah Nabi, istiqamah di atas ketaatan, istiqamah terus menerus di atas amal saleh, walaupun banyak orang yang merintangi. Sebelumnya disebut kalimat istiqamah. Istiqamah niku nopo sih, Pak? Artosipun istiqamah itu lurus, mustaqim, lurus siratal mustaqim, jalan yang lurus. Istiqamah menika disebutkan Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam, maknanya pun dawamu ta'atin, terus menerusnya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya istiqamah. Ketaataniku ngamal saleh, lan ketaatan menika ninggalakan ingkang mungkar. Niku istiqamah namanya pun. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzala alihumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kundum tu'adun. Al-ayah, seterusnya ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kalimat menika pendek. Rabb kami adalah Allah. Penjabar ini pun tiang menika beriman kepada Allah dan terus di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Niku Rabbunallah. Thumma saqamu, dan dia istiqamah di atas iman itu. Maka orang yang seperti ini, para malaikat, tatanazzal alaihimul malaikatu, para malaikat-malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannah, dengan mendapatkan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan untuk mendapatkannya. Niku. Niki angin pun diputar mawon saged, Pak? Nggih. Nggih monggo. Dibagi-bagi ben rata. Nggih. Nek kados niku rada kula kadang kala mumet kenging angin terus niku. Mumete sanese mboten angsal sih, Pak, niku. Nggih, bareng-bareng. Hadirin kaum muslimin rahimani waram jami'an. Kapan malaikat menika nyampekakan berita niki, Pak? Enggane pun, Pak. Umpamanipun. Nggih, niku bahasane kan kadang benten nggih wong kula Banyumasan nggih. Umpamanipun, seandainya hari ini malaikat memberitahukan kepada kita, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan mendapatkan surga. Kira-kira langkung kuat mboten, Pak? Kepengin istiqomah mboten? Kepengin. Amargi pun angsal janji kados niku. Lah, ternyata mboten nonton niku. Mboten nonton. Kapan malaikat nyebut kalimat menika? Asy-Syaikh Muhammad Ibni Salih Al-Uthaymin menyebutkan dalam tafsir ayat menika, kalimat malaikat ini diberitahukan kepada orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah di saat mendekati ajal sakaratul maut. Piyambaki pun teh surip, masih bisa melihat. Di detik itu dia akan mati. para malaikat datang memberitahukan janji Allah subhanahu wa ta'ala, tiga hal yang disebutkan. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidaklah mereka bersedih. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan, jangan kalian takut atau tidak ada rasa takut lagi bagi kalian. Ini berkaitan dengan jaminan keamanan, tidak ada lagi rasa takut sepeninggal dia. Tidak ada rasa takut dengan azab kubur, tidak ada rasa takut dengan azab di mahsyar, tidak ada rasa takut dengan neraka, tidak ada rasa takut, aman, aman, aman. Sejahtera, tenang, damai, sentosa, gemari, palo, jinawi. Betul-betul rasa takut babar belas. Niku. Tidak ada khauf. Dalam keadaan manusia niku, rasa takut mempertanggungjawabkan perbuatannya, mempertanggungjawabkan dosanya, rasa takut. Tapi bagi mereka yang istiqomah sampai mati, tidak ada rasa takut. Alias jaminan keamanan dipastikan tidak masuk dalam satupun siksa menimpa dia. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Tafsir ayat menikah adalah jangan kalian bersedih dengan keluarga yang ditinggal. Dalam keadaan pun balik pajah, ngelihat kanan kiri bocah, katah, lare, katah, niki pripun bojone tengriku, sedih. Disebutkan jangan kau bersedih karena mereka di bawah tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, tidak ada lagi rasa sedih bagimu. Allah menanggung mereka semuanya. Niku disampaikan oleh malaikat ketika dia masih hidup. Wabshiru, dan gembiralah kalian dengan surga Allah allati kuntum tu'adun, yang kalian telah mendapatkan janji untuk mendapatkannya. Ageng napa mboten iki, Pak? Berita itu didapati ketika orang itu masih hidup dan sudah menjelang mati. Hadis menika kaum muslimin secara lengkap insyaallah akan kami baca di Banjar Doho. Niku pembahasan tentang nikmat dan azab kubur. Selengkapnya teng riko ning tebing nggih Banjar Doho nggih, Pak nggih. Oh, dekat. Setengah jam nggih. Ning kadose dibatasi napa nggih? Halah niku. Niku riwayatipun saya sangat niku Masya Allah. Nah, itulah yang akan didapati oleh seorang yang istiqomah di atas sunnah Nabi, walaupun dia harus menghadapi sekian banyak resiko dan rintangan-rintangan yang ada. Bersabar, selalu talabul ilmi, selalu beramal saleh, tidak mudah tergoyah dan hanyut dengan godaan sampai akhir hayat. Karena amalan menika ingkang dipun ukur adalah yang terakhir, innamal amalu bil khawatimi, sesungguhnya taklen amalan itu yang dilihat adalah penutupnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Istiqomah di atas sunnah, di samping memberikan pahala yang besar, ternyata itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Wajib istiqomah niku, Pak. Istiqomah, wajib hukumnya. Amun ngantos jenengan niku nyesel. Wah, gara-gara melu ngaji niki dadi abot uripe, mending lah mboten usah ngajisan gawe dadi kepenak. Kepenak mboten, Pak? Jenengan ngaji abot mboten? Memelihara alih ya di atas mata kaki, terus berpenampilan harus mengikuti sunah mboten asal mriku, mboten asal mriki. Terus mohon di atas ilmu dan amal soleh. Kepengin kaya kaya rentuk, kepengin seperti itu enggak boleh, ingin enggak boleh. Di saat manusia itu melakukannya, aduh, ini bagaimana sih ya, kok abot teman, gara-gara saya ngaji jadi berat semuanya, mending tidak usah ngaji sekalian. Kadzi kenapa, Pak? Tentunya tidak. Alhamdulillah, di saat-saat manusia seperti ini kondisinya, Allah berikan kepada kita nikmat mengenal sunnah. Di saat sedikit sekali orang yang bisa istiqamah di atas sunnah, Allah berikan itu kepada kita. Di tengah-tengah orang tidak peduli dengan akhirat, di tengah-tengah manusia tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Al-Quran wa sunnah, tidak mau tahu tentang apalagi isi kandungannya, membaca saja Al-Quran, banyak yang tidak mampu. Apalagi membaca sunnah, yang itu adalah bahasa Arab, yang kebanyakan tidak ada harokatnya. Kitab gundul, boten rambutnya pak, niku gundul. Bacanya biangnya lho pemalek kok, berbengantung kudengannya, repot temen gi ngaji, ribet. Di saat itu kita dapat hidayah. Ingkang mahal yahdi mayasya widil mayasya. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu jumlahnya sangat sedikit. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Walhamdulillah Allah dijadikan kita termasuk yang sedikit itu. Mengenal tauhid. Berusaha untuk bersih dari syirik. Yang besar maupun yang kecil. Mengenal sunnah. Berusaha beribadah di atas sunnah. Di atas di saat dimana kebanyakan orang tidak mengenal sunnah dan beribadah di atas bid'ah. Itu nikmat yang luar biasa sekali. Seharusnya seperti itu, bersyukur. Terus bagaimana dengan kita mengenal dakwah ini? Istiqomah wajib. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah kamu di atasnya. Perintah. Fastaqim kamu mirta, istiqomalah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Pegang erat-erat, walaupun berat. Kalau kita lepaskan sunnah, mungkin beban itu akan lepas. Tetapi yang dihadapi oleh kita murka Allah, yang kita hadapi adalah an-nar. Panjenengan niku wonten tiga pilihan. Waduh, gangsal menit malah adan, Pak. Tembe mangkin iki. Pilihan kang pertama, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mendapatkan pahala ridha Allah, rahmatullah dan surganya. Atau bodoh boten beramal. Tidak dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jatuh pada kemungkaran, syahwat dan syubhat. Ujungnya adalah neraka. Atau yang ketiga, berilmu tetapi menyelisih ilmunya. Sudah mendapatkan hidayah tauhid. Sudah mengenal sunnah. Tetapi karena merasa berat akhirnya dilepas. Saya tahu itu benar, tapi saya berat. Saya tahu ini wajib, tapi saya tidak mau. Saya tahu ini yang sunnah, tapi saya inginnya yang biasa-biasa sajalah. Sudah tahu, tapi dilepas. Nanti di akhirat akan dituntut. Kamu sudah tahu, mengapa kamu tinggalkan? Kamu sudah tahu ini mungkar, kenapa kamu lakukan? Ya Allah, saya terlalu berat dulunya Allah. Saya tahu benaran, tapi saya tinggalkan. Saya tahu kemungkaran. Karena saya takut dengan manusia, akhirnya saya lakukan. Tidak mampu untuk berjuang di atas istiqomah, di atas sunnah. Takut kepada manusia lebih besar daripada takut kepada Allah Azza wa Jal. Akibat takut kepada manusia lebih besar, akhirnya dia menceburkan ikut manusia yang banyak. Walaupun dia tahu itu adalah mungkar. Pelaku kemungkaran belum tahu mereka itu tahu kalau itu mungkar. Nggih mboten, Pak? Nggih. Wong niku anu tiyang mboten ngertos mengatakan ini benar-benar padahal itu mungkar. Ini ibadah padahal itu bid'ah. Wong mboten ngertos lah panjenengan pun ngertos. Saya tahu itu benarnya mungkar tapi lah saya lemah. Kalau saya berdiri di atas sunnah, saya enggak kuat. Saya tidak berani bersendirian. Saya tidak bisa menjadi orang yang asing. saya akan bersama mereka walaupun syaitan itu mungkar. Ini lebih jelek kondisinya. Lebih mungkar kondisinya. Akan dituntut kelak nanti di yaumil qiyamah. Lebih buruk daripada orang yang melakukan kemungkaran dalam keadaan jahil. Lah, niki panjenengan milih sing pundi kira-kira pak niki pak? Kalau seandainya kan milih, harus tidak ada pilihan bagi kita. Bersyukur atas nikmat hidayah di atas sunnah dan berpegang teguh dengannya. Istiqomah hukumnya wajib. Walaupun berat, besarnya pahala setara dengan beratnya kita mengamalkan sunnah. Inna idzamil jazaa' ma'idzamil bala'. Istiqomah berat, enggak masalah. Karena akan lebih besar lagi pahalanya di saat kita istiqomah dengan situasi kondisi yang berat itu. Masyaallah. Saya ketibun pahami kaum muslimin. Nah, ini dia. Nah, jam itu. Insyaallah saged dipun pahami nggih, Pak. Mugi-mugi mohon kula panjenengan sedaya dados ingkang saleh, ingkang bertakwa, istiqomah di atas tauhid wa sunnah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amargi pertanyaan apa, Pak? Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, pertanyaannya, bolehkah kita mendoakan kaum muslimin agar persentase masuk surga semakin lebih besar? Di dalam pembahasan tentang hal ini yang tadi kami sampaikan adalah sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jal bahwa penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Kita berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin mengenal sunnah. Itu bagian dari ikhtiar kita dalam berdakwah. Tetapi tetap saja yang namanya ahlul haq sepanjang zaman akan sedikit. Karena orang yang beriman itu adalah sedikit. Anda bisa lihat, Nabi menyebutkan umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Sataftariku ummati ala thalath min ismini firqah. Terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ya, semuanya di neraka kecuali satu. Coba lihat. Satu menghadapi 72. Itu masih di kalangan kaum muslimin. Kemudian seandainya itu adalah umat manusia dari semenjak zaman Adam. Agama-agama di dunia ini sangat banyak sekali. Maka antara kalau disebutkan penduduk neraka niku jumlahnya sepinten, Pak. Neraka niku muat pinten. Engene pun wonten seandainya ada yang bertanya, berapa sih neraka itu bisa menampung? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qaf. Allah Azza wa Jal menyebutkan ketika dilemparkan manusia ke dalam nar, halim talati, Allah bertanya kepada neraka, halim talati, apakah engkau telah penuh? Fadakul halim mazid, maka neraka itu mengatakan, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Terus menerus mengatakan kalimat itu, sampai seandainya semua manusia dan semua jin dimasukkan ke dalam neraka, neraka itu masih muat. Masih apa, Pak? Muat. Itu adalah nar. Ya. Yang menjadi pembahasan kita adalah siapakah orang yang akan dilemparkan ke dalam an-nar. Ini dereng adan. lanjut seketiknya. Siapakah orangnya yang akan dilemparkan ke dalam neraka? Itu yang kita pertanyakan agar supaya kita terhindar dari neraka. Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh telah kami siapkan banyak dari kalangan jin dan juga banyak dari kalangan manusia untuk menghuni neraka jahanam. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan hati namun tidak digunakan untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pada mereka mata tetapi tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sunnah-sunnah Nabi, tidak mau tahu tentang petunjuk Allah. Al-Quran adalah hudalinas, petunjuk bagi manusia, tapi tidak mau melihat. Allah berikan pada mereka telinga, tetapi tidak mau menggunakannya untuk mendengarkan bimbingan-bimbingan Rasul, tidak mau dengar sama sekali. Itulah orang-orang yang disiapkan oleh Allah sebagai penduduk neraka jahanam. Ulaika kal-an'am. Ulaika kal-an'am. Mereka itu orang-orang yang kehidupannya seperti hewan. Balhum adallu, bahkan mereka lebih jelek dan lebih buruk. Menungsa nek boten gadah ilmu agama, niku berarti mboten gadah iman lan mboten gadah takwa. Mboten takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten mikirakan resiko minjing teng akhirat, teng alam kubur kepripun, minjing teng akhirat nonton neraka kepripun. Mboten kepikiran iku. Yang ada syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kados kewan. Bahkan lebih nek kewan niku nopo nggih istilahipun ya wong lumrah wong kewan ya kados niku lah. Jago nek enjing niku bar kluruk buru-buru nopo pak niku? Sing diburu-buru nopo pak? Babon, babone sinten? Mboten urus niku, sing penting babon diuru, diuber mawon. Wong kewan nggih, kewan patut mawon. Menungsa nek boten gadah ilmu agama, boten ngertos iman, boten gadah takwa, itu akan lebih jelek, lebih kejam daripada hewan itu. Lebih biadab, lebih sadis daripada apa? Hewan. Nek hewan boten gadah akal, menungsa gadah akal tapi isine mungkar tok. Nek. Na'udzubillah min dzalik. Nah, agar kita tidak termasuk dari bagian calon penduduk neraka, kita harus nopo pak? Bekali dengan ilmu agama. Pun dipun paringi tiga alat, diparingi ati, kolbun, jiwa, untuk memahami, menyerap petunjuk dalam Al-Quran, petunjuk dalam hadis Nabi, diparingi niku hati. Nek akal niku, nek bahasa otak niku kan perangkat mak, perangkat. Tetapi yang bisa memahami kata-kata yang dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah qalbun, jiwa kita. Memahami, menghafal, mengerti, mengimani, meyakini adalah qalbu. Qalbu menika saged meyakini, saged mengimani itu setelah mendapatkan ilmu melalui apa? Telinga dan melalui mata. Artosipun mendengarkan dan melihat. Tiga ini alat yang Allah telah siapkan pada setiap manusia untuk bisa tolabul ilmi. Ning boten digunakaken lan iku. Sana salipun Allah nek diazab, nek itu pun siksa. Pun wonten petunjuk Al-Qur'an, pun wonten petunjuk sunnah, ning panjenengan kang boten pengen ngertos, ya sudah. Lebokaken teng neraka, ampun disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo mari kita talabul ilmi menggunakan hati, menggunakan telinga untuk mendengarkan ilmu, menggunakan mata untuk membaca. Sampainya ilmu kepada kita berarti sampainya hidayah. Hidayah itu ada dua, Pak. Hidayah pertama, hidayatul bayan, hidayah ingkang rupanipun penjelasan. Al-Qur'an menika disebutakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, disebutkan dalam ayat lainnya hudal linnas. Niku pun wonten petunjuk berupa penjelasan nopo karepe Allah Azza wa Jal, nopo sing sae, nopo sing elek, nopo ingkang nyebabaken teng surga, nopo ingkang nyebabaken teng neraka, niku pun wonten pituduhipun teng pundi? Al-Qur'an. Demikian pula dengan hadis-hadis Nabi, bimbingan Nabi. Ma baqiya syai'un yuqaribul jannah qutbin lakum, tidak ada satupun amalan yang memasukkan kalian ke dalam surga kecuali telah dijelaskan. Boten-boten sing tercacar pun rampung secara ilmiah dan secara amaliyah. Kantun apa, Pak? Nyinauni. Kantun tolabul ilmi. Niku pun gampang. Niku hidayatul bayan. Nek mun asal pituduh berupa bimbingan, arahan, ajaran, mudah-mudahan Allah berikan hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik, adanya kecocokan dalam hati kita dengan hidayah bayan tadi. Ini Al-Quran, aku cocok. Ke hadis Nabi, sabda Nabi, petunjuk Nabi, aku cocok. Itu namanya hidayah itu taufik. Kadangkala wonten tiang sing boten angsal hidayatul bayan. Krungu bimboten, ngertos bimboten, nopo malih angsal hidayah taufik. Niku mboten angsal. Kadangkala wonten tiang sing boten angsal hidayatul bayan, krungu ngertos ning boten dipun paringi hidayatul taufik. Aku yang ngerti kuwi bener, ning aku lara cocok. Saya tahu itu al-haq sesuai dengan sunnah Nabi, tapi bagi saya itu tidak pas. Jiwanya selalu merontak, jiwanya selalu berat, jiwanya selalu mengingkari, jiwanya selalu menyelisih, padahal dia sudah mendengarkan petunjuk al-bayan, penjelasan. Ini namanya tidak mendapatkan hidayah at-taufiq. Maka mudah-mudahan, karena itulah kita diperintahkan dalam sholat-sholat kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim. Meminta petunjuk. Karena bisa jadi suatu saat sampai kebari kita sebuah hadis. Tengkora sabot lah niki. Tanda jenengan mboten angsal hidayah. Niku. Man yuridillahu yahdiyahu yasyrah sadrul Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah atau taufik, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima bimbingan-bimbingan Islam. Wa may yuridillahu yaj'al sadrahu dayyqan. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk dia sesat, maka hatinya akan berat, akan sempit, akan sulit untuk menerima bimbingan-bimbingan Rasul. Lah monggo kulan panjenengan soyo dipun teliti malih. Kula niki klebu ingkang pundi? Masuk dalam orang yang ringan dalam menerima ilmu dan mengamalkannya, atau termasuk orang yang berat dalam talabul ilmi, nopo malih dalam mengamalkan ilmu? Semuanya kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan memberikan kesukaman kepada kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.